Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مسلمين dan muslimat serta pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan. Kita sudah masuk dalam pembahasan kitab As-Shalah, pembahasan solat. Ya, sekarang kita masuk pada babun fi arkanis shalah wa wajibatiha wa sunaniha. Bab tentang rukun-rukun solat, wajib-wajib solat dan sunat-sunat solat. InsyaAllah mungkin kita bahas dulu pada malam ini tentang rukun-rukun sholat. Ayuhal muslim, inna sholata ibadatun azimah. Wahai muslim, sesungguhnya sholat itu adalah ibadah yang agung. تشتمل على أقوال وأفعال مشروعة تتكون منها صفتها الكاملة فهي كما يعرفها العلماء أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. Dimana solat ini meliputi perkataan dan perbuatan yang disyariatkan. Perkataan dan perbuatan yang disyariatkan. Dari hal inilah terbentuknya sifat solat yang sempurna. Ya, tatakawwanu minha sifatuhal kamilah. Yang menjadikan bentuk solat sifatnya yang sempurna. Yaitu solat itu perkataan dan perbuatan. Sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama tentang sholat itu, apa makna dari sholat? Af'alun, aqwalun wa af'alun makhsusatun. Perbuatan dan perkataan yang khusus, atau perkataan dan perbuatan yang khusus, muftatahatun bittakbir, yang dimulai atau dibuka dengan takbir, wa mukhtatamatun bittaslim, yang ditutup dengan salam. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa solat secara definisi bahasa adalah doa. Solat artinya adalah doa. Kemudian secara syara' atau secara istilah, Syekh Ibnu Utsaimin memberikan penegasan ibadatun lillah. Salat itu adalah ibadah kepada Allah. Dengan demikian, seorang ketika dia mengenal ibadah atau salat, ketika dia mendengar salat, berarti itu adalah ibadah, bukan rutinitas. ibadatun lillah. Ya. Tashtamilu, yang dia meliputi aqwalun wa af'alun makhsusah. Perkataan, di dalamnya ada perkataan, di dalamnya ada perbuatan yang khusus. Dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Nah, jadi dalam sholat kita ini ada perkataan dan perbuatan. Wahadil aqwal wal afalu thalathatu aqsam. Perkataan dan perbuatan ini tiga bagian. Arkanun, wajibatun, wasunanun. Ada perkataan dan perbuatan yang dia dikategorikan sebagai rukun. Ada yang perkataan dan perbuatan yang dikategorikan sebagai wajib. Dan ada yang dikategorikan sebagai sunat. Jadi ada perkataan perbuatan itu adalah rukun. Ada yang wajib, ada yang sunat. Fal arkan, rukun. Apa itu rukun? Rukun, ulama mendefinisikan rukun itu adalah juz'ul mahiyah. Juz'ul mahiyah. Atau juga sekadar juz'ul dzat. Dia bagian dari zatnya. Dia bagian dari barang itu sendiri. Itu namanya rukun. Sementara kalau wajib, wajib itu adalah hal yang diperintahkan untuk melakukan. Itu namanya wajib. Maka rukun, apa tadi rukun? Dia adalah bagian dari barang itu sendiri. Bagian dari bendanya, ya. Idza turika minha syai'un batalatish shalatu. Apabila ada sesuatu dari rukun itu yang ditinggalkan, maka sholat itu batal. Kenapa batal? Karena dia tidak menjadi sempurna. Ya, karena rukun itu adalah bagian dari barang itu sendiri, bagian dari sholat. Jadi kalau seandainya ketinggalan, berarti sudah terpotong dia, tidak menjadi sempurna. Sawa'an kana tarkuhu amdan aw sahwan. Baik meninggalkan rukun itu karena sengaja atau lupa. Jadi rukun dia adalah bagian dari barang itu. Jika terlupakan atau ditinggalkan dengan sengaja, batal sholat. Au batalat raka'atu allati tarakaha minha tarakahu minha, atau batallah rakaat yang ditinggalkan rukunnya. Jadi kalau kita lihat, setiap rukun, setiap rakaat ada rukun. Ya, jika dalam satu rakaat itu ada ketinggalan rukunnya, maka batallah rukun itu. Atau boleh jadi membatalkan seluruh sholat itu. Kalau batal rakaatnya, yang rakaat di situ ketinggalan rukunnya, salah satu dari rukunnya, wa qamatil lati taliha maqamaha. Rakaat yang berikutnya memposisikan diri dengan posisi rakaat sebelumnya. Rakaat yang setelahnya menjadi rakaat yang dihitung sebagai rakaat yang sah, rakaat yang sebelumnya batal. Kalau seandainya pada rakaat pertama ada rukun yang ditinggalkan, maka rakaat kedua menjadi rakaat pertama, rakaat pertamanya batal. Kama ya'ti bayanuhu, sebagaimana penjelasannya akan datang. Ini yang rukun. Jadi rukun tidak bisa dijadikan, tidak bisa diberikan dispensasi, ditinggalkan. Ya, berarti tidak ada alasan, waduh saya lupa. Enggak. Dia akan batal karena rukun itu adalah juz'un min. Ya, dia adalah juz mahiyah. Dia adalah bagian dari benda itu sendiri, zatnya sendiri. Wal wajib atau wajibat, tadi sudah kita sebutkan. Apa itu wajibat? Huwa fi'lul mukallaf alladhi yudhammu syar'an tarikuhu qasda, yaitu perbuatan yang dibebankan, yang mana dicela secara syariat orang yang meninggalkannya dengan sengaja. Ya, maka idza turika minha syai'un amdan batalat shalatu. Jika seandainya ada sesuatu dari wajib, wajib itu ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya batal. Wa in kana tarkuhu sahwa lam tabtul. Kalau sholat, kalau yang ditinggalkan dari wajib itu ada yang ditinggalkan karena lupa, maka sholatnya tidak batal. Wa yujbiruhu sujudus sahwi, lalu sujud sahwilah yang akan menambal kekurangan tadi. Ya, wajib yang lupa tadi ditambahlah atau disempurnakan oleh sujud sahwi. Maka sujud sahwi ini dilakukan sebelum salam, karena ada sholatnya yang lupa atau ada bagian wajibnya yang lupa, kurang dia, maka ditempellah dengan sujud sahwi sebelum salam, sehingga sholatnya menjadi sempurna. Wassunan, adapun sunnah-sunnah sholat atau sunnat-sunnat sholat, la tabtulu sholatu bitarki syai'in minha la amdan wala sahwa. Sholat itu tidak batal disebabkan meninggalkan, ya, sesuatu dari sunat-sunat itu, baik sengaja apa ataupun lupa. Ada meninggalkannya dengan sengaja. Ya, salah satu sunat sholat ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya tidak batal. Walakin tanqusu hay'atus sholati bidzalik. Akan tetapi bentuk sholat itu berkurang disebabkan ditinggalkannya sunat tersebut. Artinya tidak sempurna, ya. Namun tidak membatalkan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam shallaa sholatan kamilatan bi jami'i arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan sholat, sholat yang sempurna dengan mengerjakan seluruh rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan sunat-sunatnya. Ini solatnya Nabi. Sempurna. Beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Jadi Nabi mengerjakan salat, dia kerjakan wajib-wajibnya, dia kerjakan rukunnya, dia kerjakan wajibnya, dia rukun kerjakan sunat-sunatnya. Baik. Apa gunanya ulama membahas tentang ini rukun, ini wajib, ini sunat? Sementara Nabi enggak pernah kok membagi-baginya. Nabi mengatakan, "Shalu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Lalu kenapa ulama kok bagi-bagi? Ya. Ke muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama membagi bentuk dari ibadah itu, ada rukun, ada wajib, ada sunat, ada syarat, agar kita mengetahui mana yang perlu kita penuhi, yang mesti kita penuhi, yang apabila kita tidak penuhi bisa membatalkan ibadah kita, mana yang ibadah kita minimal syarat diterima. Ya. Dan kapan ibadah kita menjadi lebih sempurna, dan kapan apabila kita meninggalkannya tidak membatalkan sholat. Disinilah kita perlu mengetahui mana yang rukun. Ketika kita tahu rukunnya, berarti ini tidak ada dispensasi untuk ditinggalkan sama sekali. Ya. Ketika kita wajib mengetahui yang wajib-wajib, maka apabila kita meninggalkannya karena lupa, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sengaja, berarti itu membatalkan sholat kita. Ketika ada orang yang sholat, ambo sholat rukunnya wajib selah, sunat tidak bekerja ando. Apakah di antara kita mengatakan, "Oh kalau gitu sholat anda tidak sah"? Kenapa? Karena Allah, Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ya, Nabi mengatakan, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Nabi memerintahkan kita mengikuti sholatnya dengan sempurna. Lalu apakah kita katakan sholat anda akan batal? Enggak. Nabi memberikan gambaran kepada kita yang bentuk sempurna. Maka disinilah gunanya, ya, tujuan ulama untuk melihat kapan ibadah itu yang paling minimalnya seperti apa. Sebagaimana sudah pernah kita pelajari tentang mandi. Mana yang mandi yang minimal? Mana yang mandi maksimal? Mana mandi yang mujzi, yang menjadikan mandi kita sah, menghilangkan hadas besar kita? Mana mandi yang sempurna? Nah, di sini kita harus juga mengetahui apa rukunnya. Ya, apa wajibnya, apa sunatnya, untuk itu gunanya. Ya. Baik. Kita masuk dalam apa-apa saja rukun-rukun salat. Arkanus shalah arba'ata asyara. Rukun salat itu 14, arba'ata asyara. Wahyu kamayali, dia sebagai berikut. Ruknul awal, rukun yang pertama, al-qiyamu fi salatil faridah. Berdiri dalam mengerjakan salat fardu. Qala ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Surah Al-Baqarah ayat 238, berdirilah untuk Allah qanitin, dengan bentuk ketaatan. وفي حديث عمران بن حديث عمران مرفوعا صلي كقائمة. Dan dalam hadis Imran yang marfu' kepada Nabi, Nabi mengatakan salli qa'iman, solatlah engkau dengan berdiri. Salli itu adalah fi'il amr. Fi'il amr adalah perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Ya, hukum asal di dalam perintah adalah wajib. Fa illam tastati' fa ala jambin. Jika kamu tidak mampu, maka dengan duduk. Jika kamu tidak mampu, maka di atas rusuk. Ala jamb itu adalah di rusuk kanannya. Dia menghadap ke kiblat, berarti membelintang dia. Menghadap ke kiblat. Fadallatil ayatu wal hadithu ala wujubil qiyami fi salatil mafruudah ma'al qudrati alaihi. Ayat dan hadis menunjukkan wajibnya berdiri di dalam solat fardu bagi yang mampu melakukannya. Fa'ilam yaqdir ala al-qiyami li maradin salla ala hasabi halihi. Jika seandainya dia tidak mampu berdiri karena ada sakit, maka dia solat sesuai dengan kondisinya. Qa'idan au ala jamb. Baik dalam duduk, mungkin itu mampu bagi dia. Au ala jamb. Atau di atas rusuknya. Baik. Kalau seandainya dia hanya bisa duduk, dia tidak bisa berdiri, mana yang lebih afdal bagi dia? Duduk di kursi atau duduk di lantai? Sama-sama duduk. Hah? Duduk di lantai. Kenapa duduk di lantai? Terlalu misalkan begini. Dia bisa berdiri, tapi dia tidak bisa turun ke bawah. Dia hanya bisanya duduk di kursi. Masa bisa digabungkan antara berdiri dengan duduk di kursi? Ya? Atau dia duduk tapi tidak bisa berdiri? Nah, mana yang lebih afdal? Dia berdiri kemudian duduk di kursi untuk melanjutkannya, atau dia tidak berdiri tapi dia duduk ya dan menyelesaikannya? Nah, mana yang lebih afdal? Ada yang tahu? Ulama mengatakan sujud lebih afdal daripada berdiri. Sujud lebih afdal dari berdiri. Karena tadi ada berdiri nih. Tapi dia tidak mampu untuk berdiri dan duduk dengan sempurna. Cuma dia bisa berdiri dan duduk di kursi. Atau dia duduk di lantai, enggak bisa berdiri dia. Mana yang lebih afdal? Ulama mengatakan duduk dengan sujud ya, itu lebih afdal daripada berdiri dengan duduk. Karena sujud merupakan bagian ibadah yang terpenting di dalam sholat. Malahan sholat itu diberi nama dengan sujud. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku atas dirimu untuk memperbanyak sujud. Maksud dari sujud adalah sholat. Baik, kita lanjutkan. Wa mithlul marid, ya, sama dengan kedudukan orang yang sakit, yang tidak bisa berdiri karena dia sakit, sama statusnya dengan orang sakit, al-khaifu wal-uryanu wa man yahtaju lil julusi ittija'i limudawamati limudawatin tatatallabu adam al-qiyam kadzalika man kana la yastati'u al-qiyama li qasri saqfi fawqahu saqfin fawqahu wa la yastati'u al-khuruja ويؤذر أيضا بترك قيام من يصلي خلف الإمام الراتب الذي يعجز عن القيام إذا صلى قاعدا فإن من خلف ما إن من خلفه يصلون قعودا تبعا لإمامهم لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى قاعدا وأمر من خلفه بالقعود. Sama statusnya dengan orang sakit adalah orang yang khaif, orang yang takut. Ya, dalam keadaan yang tidak normal. Di antaranya adalah di waktu perang. Itu adalah sholat khauf. Ya. Maka dia sholat sesuai dengan kondisinya. Di mana dia sholat berdiri? Kalau peluru, ya, bertebangan, akhirnya dia sholat dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Itu uzur. Au al-uryan, ya, orang yang telanjang. Boleh jadi mungkin dia masuk dalam air, dibawa anyut oleh air, kemudian bajunya dibuka oleh air, akhirnya dia selamat sampai ke pantai atau tepi sungai enggak pakai pakaian sama sekali. Apakah dia sholat berdiri? Itu tidak. Maka dia sholat dengan duduk. Itu juga statusnya sama dengan orang yang sakit. Atau orang yang butuh untuk duduk atau berbaring karena berobat. Karena dituntut untuk tidak berdiri. Ada orang yang enggak boleh berdiri. Ada orang yang tidak boleh sujud malahan. Ya, karena dia berobat. Contohnya, orang baru dioperasi matanya. Itu setelah operasi enggak boleh dituntut begini. Dia bisa buta nanti. Maka dia sholatnya hanya isyarat dan dalam keadaan tidak menundukkan kepalanya. Ya, ini adalah orang-orang yang punya a'dzar, orang yang punya uzur. Ya, wakadzalika man kana la yastati' al-qiyama liqasri saqfin fawqahu. Begitu juga bagi orang yang sholat disebabkan pendek ataknya. Ya, taruhlah misalkan apa di kapal pendek atau tenda. Nah, tenda bisa ada di luar dia. Nah, hari hujan misalkan, enggak mungkin dia sholat di luar kan? Nah, akhirnya tendanya pendek. Nah, akhirnya dia sholat mungkin dengan duduk. Baik. Boleh sati al-khuruj ya. Dia di tenda, dia tidak mampu untuk berkeluar ya. Wa yu'adaru aydan bitarqil qiyam, dan diberikan uzur untuk tidak berdiri bagi orang yang sholat di belakang imam ratib, imam yang telah ditetapkan, yang tak mampu untuk berdiri. Ya, la qadarullah misalkan, ya, kalau di sini yang menjadi imam ratib saya, la qadarullah, kalau saya ini mudah-mudahan tidak, ya, Ya ini saya tidak mampu berdiri karena sakit. Tapi tetap saya jadi imam. Saya duduk sholat. Maka makmum di belakang semuanya duduk. Walaupun semua makmum mampu untuk berdiri. Ya. Fa'idha sholat, apabila dia sholat dengan duduk. Karena orang yang di belakang imam sholat juga. Sesungguhnya orang yang berada di belakang imam sholat dengan keadaan duduk mengikuti keadaan imam. Karena Nabi SAW ketika beliau sakit, beliau sholat dengan duduk dan memerintahkan orang di belakang beliau untuk sholat untuk duduk juga. Wa idza shalla qa'idan sallu qu'udan ajma'un. Jika seandainya imam itu sholat dengan duduk, maka semuanya duduk juga. Ya, tidak boleh kita menyelisihi. Ketika Nabi sakit, Nabi memerintahkan orang duduk. Kata Nabi, jangan kalian seperti orang-orang Majusi yang berdiri di belakang rajanya. Wasalatun nafilah yajuzu an tusalla qiyaman wa qu'udan fala yajibu al-qiyamu fiha. Adapun salat sunat boleh dikerjakan dengan duduk atau berdiri. Salat dikerjakan berdiri atau dan duduk, tidak wajib berdiri. Lithubuti anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha ahyanan jalisan min ghairi udhrin. Karena terbukti dari hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, bahwasanya Nabi terkadang sholat dalam keadaan duduk tanpa ada udhur. Tanpa ada udhur. Jadi kalau antum misalkan mau sholat sunat, ya, sholat sunat dengan duduk boleh. Maka ini yang pertama, ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, takbiratul ihram fi awwaliha. Yaitu takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Itu maknanya, ihram yang mengharamkan di awal sholat. Yakni ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, haramlah seluruh hal-hal yang dilarang dalam sholat. Sebagaimana ketika orang yang pergi umrah dan haji, ketika dia mengatakan labbaik Allahumma umrah, itu berihram dia. Ketika dia mengucapkan itu, mulailah berlaku larang-larang ihram pada dirinya. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, enggak boleh lagi dia berbicara ya kepada manusia. Tidak boleh dia minum, tidak boleh dia makan, ya, dan seterusnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam thumma istaqbil qiblata wa kabbir. Sebagaimana Nabi mengatakan kepada musyi salatuhu, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah. Itulah takbiratul ihram. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam tahrimuha at-takbir. Nabi mengatakan pengharamannya ya adalah takbir, yaitu takbiratul ihram. Wa lam yuqal anhu sallallahu alaihi wasallam anna iftataha as-salata bighairi takbir. Tidak pernah dinukil dari Nabi bahwasanya Nabi memulai solatnya selain dari takbir. Subhanallah, tidak ada. Ya, atau misalnya alhamdulillah, tidak ada. Tapi adalah takbir. Allahu Akbar. Ya. Wasifatuha ayakul Allahu Akbar. La yujzihi ghairuha, lianna hadha huwa alwaridu an rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, lafaznya dengan mengatakan Allahu Akbar. Tidaklah sah selain dari itu. Karena inilah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ada enggak perkataan ulama lain yang berbeda? Ada. Abu Hanifah mengatakan boleh dengan selain takbir. Ya. Tapi sebagaimana kita sebutkan tadi, puasanya tidaklah sah kecuali dengan takbir. Wallahu alam. Kita azan dulu, kita lanjutkan materi yang masih tersisa setelah itu. Allahu Akbar. Kita lanjutkan. Rukun yang ketiga adalah qiraatul Fatihah, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Berdasarkan hadis, li hadisi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca pembukaan kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Wa qira'atuha ruknun fi kulli raka'ah, membaca Al-Fatihah merupakan rukun untuk setiap rakaat. Wa sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'uha fi kulli raka'ah, dan telah sahih dari Nabi bahwasanya beliau membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Wa hina ma'allama sallallahu alaihi wasallam si'a fi salatihi kaifa yusalli amarahu bi qira'ati Al-Fatihah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang yang keliru dalam salatnya bagaimana dia salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membaca Al-Fatihah. Itu dalam hadis kulaka Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Dari hadis Abi Hurairah yang lafaznya thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran yang engkau miliki. Berarti umum sifatnya. Namun perintah Nabi untuk membaca Al-Fatihah dengan khusus adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban di dalam sahihnya. Jadi ada perintah khusus untuk membaca Al-Fatihah. Wahal hiya wajibatun fi haqqi kulli musallin aw yakhtassu wujubaha bil imam wal munfarid fihi khilafun bainal ulama. Apakah dia wajib dilakukan oleh setiap orang yang salat, imam salat sendiri atau salat berjamaah, makmum, atau dia hanya khusus wajib bagi imam dan orang yang salat sendirian? Di dalam hal ini terjadi perbedaan antara ulama. Wal ahwat, sikap kehati-hatian atau lebih hati-hati, annal ma'muma ihrusu ala qira'atiha fi salawati allati la yajharu fiha imam. Bahwasanya makmum betul-betul memperhatikan untuk bacaannya di solat-solat yang imam tidak menjaharkan bacaan. Dia harus mengerjakan. Karena ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa kalau seandainya solat berjamaah, makmum tidak membaca sama sekali. Karena berdasarkan hadis, namun hadisnya adalah lemah, qira'atul imam, qira'atul makmum. Bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Maka kembali keluar dari perbedaan ini, maka hendaklah makmum selalu berupaya untuk membaca Al-Fatihah di solat-solat yang imam tidak menjaharkan. Berarti solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat, rakaat ketiga maghrib, rakaat ketiga dan keempat di isya. Wa fi sakatatil imam fi salati jahriyah, dan diamnya imam di dalam salat jahar. Dalam salat jahar ini terjadi perbedaan pandang ulama di dalam masalah Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka fastami'u lahu wa ansitu, dengar baik-baik dan diam. Maka sebagian dari ulama memandang bahwa kalau imam bacaannya kedengaran, kita diperintahkan untuk mendengar, maka kita tidak membaca. Ketika bacaan imam tidak terdengar, kita wajib membacanya. Ya, bagi yang mengatakan bahwasannya tetap membaca, wajib membaca Al-Fatihah, maka baca ketika imam diam atau pada imam membaca ayat-ayat atau surat selain dari Al-Fatihah. Adapun pada saat imam baca Al-Fatihah, kita diwajibkan untuk mendengarnya, tidak mengulanginya dan tidak kita ikuti dengan bacaan di hati kita. Rukun yang keempat, ar-ruku' fi kulli raka'ah, yaitu ruku' melakukan ruku' pada setiap rakaat. Liqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu, hai orang beriman, ruku'lah dan sujudlah. Waqad thabata ar-ruku' fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau fi sunnati Rasul fa huwa wajibun bil kitab wa sunnah wal ijma'. Dan telah terbukti ruku' itu dalam sunnah Nabi, sunnah Rasul, maka dia adalah wajib berdasarkan kepada kitab dan sunnah dan ijma', bahwa ruku' itu adalah wajib. Dalam kitab, berdasarkan kitab, ya ayyuhallazina amanu ruku'u wasjudu. Ya, dalam sunnah telah terbukti bahwasanya Nabi sujud waktu ruku', dan ijma' ulama adanya wajibnya ruku'. Wa huwa fil lughah, ruku' itu di dalam bahasa, al-inhina, menundukkan badan. Ya, membungkukkan badan, itu namanya ruku'. Bahasa lainnya adalah inhina. Warruku'u al-mujzi'u minal qa'im huwa ayyanhina anan ayyanhani hatta tabluga kafahu wa rukbatayhi aqafahu rukbatayhi idha kana wasat al-khilqah ay ghayra tawili al-yadaini awil qasirahuma. Ruku' yang sah dari orang yang berdiri, ya, ruku' ini bagi orang berdiri. Kalau duduk kan ada ruku'nya, ruku'nya hanya sedikit aja, tapi ruku' juga namanya, menundukkan badan. Tapi bagi orang yang berdiri, ketika dia ruku', seperti apakah ruku' yang mujzi, ruku' yang sah, yaitu dia menundukkan badannya sampai kedua tangannya memegang dua lututnya. Jadi betul-betul, tapi kalau seandainya gini aja di pahanya dia gini, ya, itu ruku' enggak? Hah? Ruku' enggak tuh? Ruku', ya, karena ini sudah menundukkan badan. Tapi tidak mujzi, tidak sampai kepada memenuhi, ya, aturan. Ya, ruku' yang betul-betul memenuhi aturan itu adalah tangan kita di lutut. Malahan sahabat Nabi menyifati solatnya Nabi bahwa kalau seandainya ditaruh air di punggungnya, yastaqir, air itu tetap dia berhenti di situ. Sifat air kita tahu, dia akan mengalir kepada yang lebih rendah. Berarti dia tidak terbawah gini, tidak juga jongkok atau membungkuk seperti ini, tapi dia adalah datar. Ya, di sini idza kana wasatal khilqah, dia adalah orang yang normal fisiknya, tidak terlalu panjang kedua tangannya, tidak juga terlalu pendek. Ya, kalau seandainya tangannya lebih panjang, tentu dia akan ya tidak datar dia. Ya. Wa qadru dzalika min ghairi wasfil khalqah. Ya, wa qadru dzalika min ghairi wasatil khalqah. Khalqah. Wal mujzi'u min ruku' fi haqqi al-musalli al-jalis muqabilatu wajhihi ma wara ma wara'a rukbatayhi min al-ard. Baik. Rukuk bagi orang yang rukuk yang sah bagi orang yang solat duduk adalah wajahnya menghadap kepada kedua lututnya. Berarti dia nunduk dia. Ya. Ma wara'a rukbataihi minal ard. Rukbataihi lututnya begini. Dia menghadap kepada bawah dari lututnya dari bumi, dari lantai. Jadi lututnya dia duduk gini, lututnya begini. Di bawah lututnya, belakang lututnya mana? Ini dia bumi atau dia lantai di bawah. Maka wajahnya menghadap ke sini. Ya, wajahnya menghadap ke bagian yang di bawahnya ini. Kalau sampai ke lantai itu namanya sujud. Ya. Jadi dia begini. Kepala begini, dia setentang dengan bagian di bawah dari lututnya itu. Itu bentuk rukuk. Ya. Tapi kalau bagi orang yang sholat duduk di kursi, maka Nabi sudah mengisyaratkan bahwa sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Kalau orang yang sholat di lantai, sudah jelas bahwa sujudnya di atas lantai, maka rukuknya seperti yang tadi. Tapi kalau dia duduk di atas kursi, ya, sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Taib, rukun yang kelima dan keenam ada raf'u min ruku', berdiri dari ruku', bangkit dari ruku'. Itu rukun juga. Wal i'tidal waqifan kahali qablahu. Dan yang kedua, yang keenam, i'tidal berdiri. I'tidal dalam berdiri seperti keadaannya sebelumnya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam dawama ala fi'lihi. Karena Nabi selalu melakukan yang seperti itu. Ya. Nabi mengatakan shalu kama ra'aytumuni usalli. Shalalah kalian sebagaimana kalian melakukan salat. Jadi orang misalkan begini, dia mengangkat, baik, dia rukuk begini, oke, okay. Berdiri begini, mengangkatlah dia, mengangkat, bangkit dia, tapi belum sempurna, dia sudah turun. Ada enggak rukun yang ditinggalkannya? Apa? I'tidal waqifan, ya, i'tidalnya berdiri ditinggalkan, itu juga rukun. Bagaimana i'tidalnya, kembalinya tulang-tulang kembali ke persendiannya. Nah, di sini terjadi perbedaan ulama dalam masalah di mana tangan. Hanabilah kembali tangannya ke atas. Karena dia kembali sebelum sujud dia di tangan di sini. Ya, kemudian dia ruku. Kemudian kembali begini lagi, gitu loh. Kalau Syalbani dan yang lainnya mengatakan dia lepas saja. Nah, ini kalau seandainya ada kita melihat orang seperti itu, tidak perlu dimungkiri, gitu ya. Karena itu adalah bisa dipahami dari lafaz hadis. Baik, jadi kalau dia tidak sempurna berdirinya, berarti rukunnya hilang satu. Apa itu? I'tidal waqifan. Baik. Itu sudah 6 ya. Yang ketujuh adalah as-sujud. Sujud. Wa huwa wad'ul jabahati 'alal ard. Wa yakunu 'alal a'dha'is sab'ah. Sujud itu meletakkan kening di lantai. Meletakkan kening di lantai. Dan sujud di atas 7 anggota badan. Fi kulli raka'atin marratain. Pada setiap rakaat 2 kali. Ya, pada setiap rakaat 2 kali. Liqaulihi sallallahu alaihi qaulihi ta'ala wasjudu. Perintah dari Allah, sujudlah. Wali hadithil waridah min amri Nabi SAW bih. Dan berdasarkan hadis-hadis yang datang, Nabi perintah beliau untuk itu. Wa fi'luhu lahu. Dan perbuatan Nabi untuk itu. Wa qawluhu sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wal a'adha' sab'ah. Anggota tubuh yang 7 itu adalah al-jabhah, wal-anf, wal-yadan, ya, wa-rukbatan, wa-atrafil qadamain, kening dan hidung. Ini satu nih, kening dan hidung. Dua tangan. Yang dimaksud dengan dua tangan di sini adalah kaf, bukan atraf, ya, bukan ujung. Ada orang sujud begini dia, tidak benar. Tapi yang begini, ya. Kemudian dua rukbah, lututnya, dan atraf qadamain. Berarti enggak boleh sujud gini. Ya, sujudnya begini. Ujung-ujung jarinya, kakinya di atas lantai. Tidak diginiin. Baik. Falabudda an yubashir kullu wahid min hadhil a'dha' mawdi'as sujudi hasabal imkan. Ndaklah masing-masing dari anggota ini menyentuh langsung, ya, langsung kepada tempat sujud. Lutut langsung enggak boleh diangkat lututnya. Ya. Enggak boleh. Atau diangkat kakinya. Gimana? Ya. Kita praktekkan ya. Kalau seandainya dia sujud gini, angkat kakinya, atau diangkat kaki begini, ya, atau dia gini, lututnya diangkat satu misalkan, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai orang yang sujud. Dahlah langsung dia, ya, menyentuh tempat sujudnya. Baik. Wassujudu a'zamu arkanis shalah. Sujud adalah rukun salat yang paling agung. Wa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa sajid. Posisi yang terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Wal afdalul ahwalu halun yakunul abdu fiha aqrabu ila Allah wa huwa sujud. Keadaan yang paling afdal adalah keadaan seorang hamba di keadaan itu paling dekat dengan Allah. Maka dia adalah sujud. Maka begitu yang kita sebutkan tadi, mana yang lebih afdal? Berdiri dia duduk, atau dia sholat duduk tidak berdiri tapi dia bisa sujud, maka yang lebih afdal adalah dia sujud, duduk dan sujud lebih afdal daripada dia berdiri dan duduk, tidak bisa sujud. Taib, yang keenam, yang kedelapan, ar-raf'u minas sujudi wal julusi bainas sajadatain. Bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Liqauli Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, liqauli Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah lam yasjud hatta yastawiya jalisa. Rawah Muslim. Nabi apabila dia mengangkat kepalanya dari sujud, dia tidaklah duduk, dia tidaklah sujud sampai sempurna duduknya. Ya, sampai sempurna duduknya. Antum akan bisa lihat kalau misalkan pergi ke Mekah, akan melihat orang India sholat duduk. Sholat duduknya begini. Ya, jadi tidak dia sujud gini. Maka itu tidaklah sempurna duduknya. Ya. Tidaklah dia sempurna duduknya, hatta istawiya jalisan, sampai dia sempurna duduk dulu. Baik. Ar-raknu tasi' yang kesembilan adalah tuma'nina. Di fi kulli al-af'al al-madhkurah, pada setiap perbuatan yang disebutkan. Apa itu tuma'nina? Wa hiya sukunu wa in qalla wa qad dalla al-kitab wa sunnah ala anna man la yatma'innu fi salatihi la yakunu musalliyan wa yu'mar bi'i'adatiha. Yang namanya tuma'nina itu adalah sukun, ketenangan. Walaupun sedikit, tapi ada ketenangan. Ya. Dan kitab dan sunnah telah menunjukkan bahwasanya orang yang tidak tuma'nina dalam sholatnya, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang sholat dan diperintahkan untuk kembali mengulangi. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, yaitu sholat yang musi'u sholatuhu atau musi'u sholatahu, orang yang salah keliru dalam sholatnya. Nabi duduk di masjid, dia sholat, lalu dia bersalam kepada Nabi setelah sholat. Lalu Nabi mengatakan, jawab salamnya, kemudian Nabi mengatakan, sholli fa innaka lam tusalli, sholat engkau belum sholat. Lalu dia sholat lagi, kemudian datang lagi salam, Nabi jawab salamnya, Nabi katakan, sholli fa innaka lam tusalli. Diulangi tiga kali. Ketiga-tiga kali dia mengatakan salam kepada Nabi, kemudian Nabi menjawab salamnya dan Nabi mengatakan sholli fa innaka lam tusalli. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, la uhsinu ghairaha fa'allimni. Ya Rasulullah, aku tidak mampu untuk lebih baik dari itu, maka ajarkan kepadaku. Lalu Nabi mengajarkan ya tentang tata cara sholat. Apa kata Nabi? Hendaklah engkau tuma'ninah pada setiap itu. Lalu bagaimana dengan sholat 23 rakaat dengan 7 menit? Ya, haula lam yusallun. Haula lam yusallu. Mereka belum sholat. Tidak ada tuma'ninahnya. Baik. Yang ke-10 dan 11 yaitu tasyahud akhir dan duduk untuk tasyahud akhir. Tasyahud akhir yang ke-10, duduk untuk tasyahud akhir. ke-11. Wa huwa an yaqul, yaitu dia mengatakan at-tahiyyatu lillahi wassalatu thayyibat dan seterusnya. Ya, sampai dia mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Dia bersolat kepada Nabi. Faqad thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lazamahu, Nabi telah tetap dari Nabi bahwasanya Nabi selalu melakukan itu. Tahiyat kemudian salawat. Waqala sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melaku salat. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna naqulu qabla an yufrada at-tashahhud. Faqauluhu qabla an yufrad ay dalilun ala fardhihi. Ibnu Mas'ud mengatakan, kami dahulu mengatakan sebelum difardukan tasyahud. Ungkapan fardu tasyahud ini menunjukkan bahwa tasyahud itu adalah rukun. Ya. Kemudian yang ke-12 adalah as-salatu ala nabi fi tasyahudil akhir. Tasyahud, salawat kepada nabi di tasyahud akhir. Bi ayyaqul Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kadar wajibnya. Allahumma shalli ala Muhammad berarti dia sudah bersalat kepada nabi. Wa ma zada ala dzalika fa huwa sunnah. Lebih dari itu dia adalah sunnah. Yani dia ucapkan salawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, itu adalah salawat yang sempurna. Tapi kalau dia mengucapkan setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, lalu Allahumma shalli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sahkah? Sah. Dia sudah mendatangkan rukun di dalam sholat, yaitu mengucapkan sholat, yaitu salawat kepada Nabi. Baik. Yang ke-13, as-salis asyar, at-tartibu bainal arkan, yaitu berurut antara rukun dengan rukun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha murattaban, karena Nabi mengerjakan salat ini dengan teratur. Waqala sallu kama raaitum musalli, wa qad 'allamaha al-musii lil musii murattabatan bi tsumma. Nabi telah mengajarkan orang yang keliru salatnya dengan teratur dengan ungkapan tsumma. Tsumma itu adalah kata penghubung yang menunjukkan akan perbuatan sebelumnya selesai dulu baru perbuatan berikutnya. Yang ke-14 at-taslim, yaitu salam. Ya, yang ke salam. Liqauli ta'ala, liqauli sallallahu alaihi wasallam, wa khitamuha at-taslim. Penutupnya adalah salam. Dan sabda Nabi lagi wa tahliluha taslim. Tahallulnya adalah salam. Yani menghalalkan apa yang diharamkan tadi. Tadi tidak boleh setelah takbiratul ihram enggak boleh bicara dengan manusia, kemudian dia salam maka boleh berbicara dengan manusia. Fa taslim syur'a li tahalluli minas shalah. Yaitu salam disyariatkan untuk tahallul dari sholat, ya, menghalalkan dari sholat. Fahuwa khitamuha wa alamatu intihaiha. Dia adalah penutup sholat dan tanda berakhirnya sholat. Berarti setelah itu enggak ada lagi sholat. Artinya tidak bagian sholat lagi. Berarti imam sudah selesai kita ikuti. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Imam itu dibuat untuk diikuti. Diikuti di mana? Di salat. "Idza kabbara fakabbiru." Apabila dia takbir, bertakbirlah. Itu di awal. Berarti kalau salam, salamlah. Setelah itu tidak jadi ikutan kita lagi imamnya. Imam zikir sendiri-sendiri, kita pikir sendiri-sendiri juga. Tidak ada kewajiban untuk berzikir mengikuti zikir imam, dan tidak pernah Nabi mencontohkannya. Baik, ayyuhal qari'ul karim, wahai yang membaca mulia, man taraka ruknan min hadhil arkan, siapa meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun ini, fa in kanat tahrimatu lam tan'aqid salatu, kalau seandainya dia lupa takbiratul ihram, maka enggak ada solat aslan, enggak ada solat sama sekali dia. Ya, jadi kalau seandainya inyo pai masuk sekolah SD, ya, masuk sekolah SMP, enggak ada ijazahnya tu, ah, dan inyo enggak masuk sekolah, ada sekolah sendiri. Ya, sal sendiri. Wa in kana ghairu tahrim, tahrimah. Kalau selain dari takbiratul ihram itu yang tertinggal. Kalau yang tertinggal takbiratul ihram berarti enggak ada salat sama sekali. Walaupun dia membaca bacaan seluruhnya, ruku, sujud dan seterusnya sampai akhirnya dia salam, enggak ada salatnya. Karena dia belum bertakbiratul ihram. Tapi selain dari takbiratul ihram, wa in kana ghairu takbiratul ihram wa in kana ghairu tahrimah wa qad tarakaha amdan, jika dia tinggalkan dengan sengaja. Ya, sengaja dia tidak ruku, sengaja dia tidak sujud misalkan. Batal salatuhu aidan, salatnya batal. Kalau dia sengaja. Wa in kana taraka sahwan, kalau dia tinggalkan karena lupa, karena kekeliruan atau lupa, karuku'in au sujudin, seperti ruku atau sujud. Fa in dzakarahu qabla syuru'ihi fi qira'ati raka'atil ukhra, فَإِنَّهُ يَعُودُ لِيَأْتِيَ بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ مِنَ رَكَعَةِ اللَّتِي تَرَكَهَا فِيهَا. Kalau seandainya dia ingat rukun yang tertinggal tadi, sebelum dia memulai membaca bacaan pada rakaat berikutnya, ya, فَإِنَّهُ يَعُودُ, maka dia kembali untuk mendatangi atau melakukan rukun yang tertinggal dan melanjutkan apa yang setelahnya dari rakaat tersebut yang dia tinggalkan rukun di dalamnya. Paham enggak ya? Baik. Contoh, dia lupa sujud. Lupa sujud. Dari sujud pertama langsung dia berdiri. Dia anggap itu ada sujud kedua, agak lama mulai stek. Sebelum dia memulai bacaan, kalau di sini, sebelum dia mulai bacaan, dia ingat, saya baru satu ruku, sujud, turun dia kembali. Apa yang dia lakukan? Dia duduk dulu, karena dia ketinggalan. Duduk di antara dua sujud, maka duduk dia dulu, lalu dia bacalah zikir duduk, kemudian dia sujud sujud yang kedua, kemudian baru dia berdiri ke atas. Ini menurut Syekh Saleh Al-Fauzan. Ya, wa in dzakarahu ba'da syuru'ihi fil qira'ati raka'atil ukhra, kalau seandainya dia ingat rukun yang tertinggal tadi setelah memulai bacaan di rakaat berikutnya, dan mulai dia baca Al-Fatihah, ya, ulghiyatil raka'atu allati tarakahu minha wa qamat raka'atu allati syara'a fi qira'atiha maqamaha wa yasjudu lis-sahwi, maka rakaat yang dia ketinggalan rukun di dalamnya terhapus, dibatal, tidak dihitung. Maka rakaat berikutnya yang dia sudah memulai bacaannya, pengganti dari rakaat yang batal tadi. Itulah rakaatnya. Kalau seandainya dia rakaat pertama, berarti rakaat yang sudah dia mulai membacaan, itulah rakaat pertamanya jadinya. Rakaat yang pertama habis, batal. Lalu dia sujud sahwi. Taib. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin berpandangan lain, menjadi patokan dia itu adalah rukun berikutnya, rukun yang sama pada rakaat berikutnya. Beliau mengatakan, kalau seandainya ingat sebelum sampai kepada rakaat pada rukun yang terlupakan, maka dia jemput lagi rukun yang tertinggal. Tapi kalau seandainya dia baru ingat setelah sampai kepada rukun yang dia tertinggal, maka rakaat yang sebelumnya menjadi terhapus atau batal, rakaat yang dia kerjakan rukunnya yang tertinggal tadi, itulah menjadi rakaat penggantinya. Maka dengan demikian, contoh, kalau seandainya sujud tadi cuma dia baru melakukan satu sujud, berarti dia meninggalkan duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua. Ya, ketika dia naik ke atas baca Al-Fatihah. Setelah selesai Al-Fatihah dia baca ayat. Setelah baca ayat mau ruku, ingat dia, saya tadi hanya sujud sekali. Maka menurut pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, dia langsung turun. Apa yang dikerjakannya? Duduk di antara dua sujud, mengejar yang tertinggal tadi. Ya, lalu dia duduk di antara dua sujud, kemudian dia sujud, kemudian dia berdiri dan selanjutnya. Tapi ketika baru setelah sujud baru ingat, tadi saya sujudnya baru sekali, maka rakaat yang ini menjadi pengganti rakaat yang sebelumnya. Ya, namun Syekh Shalih Al-Fauzan memandang bahwa ukurannya adalah memulai bacaan. Karena memulai bacaan itu adalah sudah masuk pada rakaat yang kedua atau rakaat yang berikutnya. Ya, maka bagi yang memandang yang seperti ini, silakan bahwa dilihat kepada apakah sudah memulai untuk membaca pada rakaat berikutnya atau belum. Kalau belum, dia bisa jemput. Kalau sudah, berarti rakaat yang sebelumnya yang tertinggal rukun di situ, maka batal. Contoh lagi yang lain, misalkan rakaat pertama dia sah, rakaat kedua di dalamnya dia lupa rukun, lalu dia berdiri sudah mulai membaca bacaan, berarti rakaat kedua yang ketinggalan rukunnya menjadi tidak sah, batal. Maka rakaat berikutnya itulah menjadi rakaat yang kedua. Baik. Wa in 'alima ar-ruknal matruka ba'da salam. Jika dia baru ingat tahu rukun yang tertinggal itu setelah salam. Fa in kana tashahudan akhiran au salaman atabihi wa sajada lisahwi wa sallam wa in kana ghairahuma karruku' au sujud fa innahu ya'ti bi raka'atin kamilatin badala raka'ati allati taraka minha ويسجد لسهوي ما لم يطل الفصل فإن طال الفصل أو انتقض وضوءه أعاد الصلاة كاملة. طيب. Kalau yang ditinggalkan itu adalah tasyahud akhir, ya, atau salam kepada Nabi, dia lupa. Atabihi, ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Tadi saya tidak tasyahud. Ya. Langsung dia baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, gitu ya. Maka cukup dia masuk solat lagi dengan membaca salawat, membaca tasyahud. At-tahiyyatulillah, salatul taibat, dan seterusnya. Ya. Kemudian atabihi wasajada lisahwi, lalu dia sujud untuk sahwi, wasallam, lalu dia salam. Kalau itu adalah di tasyahud atau salawat dia lupa. Ya, salawat dia lupa. Lalu dia salam. Ya, setelah salam baru ingat bahwa dia belum bersalawat kepada Nabi atau belum bersalam, ya, atau belum bertasyahud. Maka dia kerjakan lalu yang tertinggal tadi, lalu dia sujud sahwi sebelum salam dengan dua kali sujud, kemudian dia salam. Wallahu a'lam. Pertanyaannya, perlu takbir enggak? Mungkin perlu. Mana yang menyebabkan? Karena dia sudah tahallul, maka dia masuk dulu untuk takbir, untuk masuk ke dalam solat. Karena untuk masuk dalam solat dia takbiratul ihram, maka dia untuk masuknya dia takbiratul ihram dulu. Wa in kana ghairaha ghairuhuma, apabila yang lupa itu selain dari dua tadi, karruku' atau sujud, ruku' atau sujud, lupa dia, tadi saya sujudnya satu kan. Fa innahu ya'ti bi raka'atin kamilatin badal raka'ati allati tarakaha minha, maka hendaklah dia datangi atau lakukan satu rakaat yang sempurna. Ada assalamualaikum, salam, sudah dia berdiri, Allahu akbar, dia baca Al-Fatihah, ya, kalau itu adalah pada rakaat pertama, kedua misalkan, atau perakaat dia baca Al-Fatihah, kemudian dia baca surat, kemudian dia ruku, kemudian dia i'tidal, kemudian dia sujud, kemudian duduk, kemudian dia sujud, kemudian dia duduk, tasyahud, salawat, kemudian dia dia sujud sahwi. Sujud sahwinya di mana? Sujud sahwi setelah salam. Ya, sujud sahwi setelah salam. Wa yasjudu lisahwi ma lam yatul al-faslu, selama pemisah antara solat dengan ingatnya tidak terlalu panjang. Ya. Fa'in talal faslu, apabila temponya panjang, awin qada awin taqada wudu'uh, atau wudu'nya batal, baru dia ingat. Ya, a'ada salata kamilatan, dia ulangi solat dengan sempurna. Kalau solatnya zuhur, 4 rakaat dia ulang. Baik, ini juga sama dengan orang yang salam sebelum solat sempurna. Baik dia solat 2 rakaat, sebenarnya solatnya 4 rakaat. Atau dia salam dari 3 rakaat, sebenarnya solatnya 4 rakaat. Maka tidak bisa cusuk sawi aja, tapi dia harus mendatangkan atau melakukan rakaat yang tertinggal. Sebagaimana yang terjadi kisah Dzulyadain, orang yang memiliki 2 tangan, ya, di mana Nabi SAW salat zuhur, di 2 rakaat dia salam, lalu sampai dialog dengan Nabi. Ya, Nabi mengatakan, sahabat mengatakan, apakah ada qasar dipendekkan atau ada perubahan? Nabi, enggak ada yang dikosor, enggak ada yang perubahan. Lalu dikatakan, engkau salat 2 rakaat. Lalu diingatkan kepada Abu Bakar, lalu diiyakan Abu Bakar, lalu Nabi SAW kembali mengerjakan salat. Ya. Dan kemudian setelah salam beliau bersujud sahwi. Dan sudah terjadi dialog. Taib. Fama azama hadhi salatu wa ma tashtamil ma'aqwal wa af'al jaliyah. Sangat agung salat ini. Dan apa yang terkandung di dalamnya dari perkataan dan perbuatan yang agung. Baik. Kalau seandainya imam keliru, ini sujud sujud pertama dianggap kedua, lalu dia langsung berdiri, lalu makmum mengatakan subhanallah, imamnya bangun bingung, ini subhanallah itu apa ini? Ya, akhirnya dia tetap aja berdiri. Ya, gimana sikap makmum? Berdiri atau tetap duduk? Atau mengkudeta imam? Hah? Berdiri, ikuti imam sampai selesai. Setelah selesai, jelaskan kepada imam bahwa imam tadi hanya baru sujudnya sekali. Oh iya, begitu ya. Lalu apa yang harus dilakukan imam? Hah? Dia harus mendatangkan satu rakaat yang sempurna. Ya, jadi jangan dikudeta imamnya. Ini terjadi sama kami nih, ya, waktu di pondok. Ustaz kita keliru. Subhanallah dia berdiri, subhanallah dia duduk. Duduk juga dianggap sujud tasyahud awal. Subhanallah, bingung dia apa ini. Ya. Akhirnya ada ustaz kita di belakang dikudeta ke depan. Jadi tarik ustaznya ke belakang gitu. Ya, ini enggak benar seperti itu. Ya, tapi ikuti imam sampai selesai. Kemudian setelah itu kita jelaskan setelah salam. Ya, baru kita bisa berdialog sebagaimana terjadinya dialog antara Nabi dengan Zuliyadain. Ya, setelah sholat. Lalu baru diikuti tambah satu rakaat lagi, kemudian sujud sahwi setelah salam. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita coba cari apa? Jawab pertanyaan, beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apa hukumnya kita sholat di masjid yang jauh dari rumah dengan pertimbangan masjidnya lebih bersih, lebih nyaman, imam bacaan imamnya lebih bagus, sholatnya lebih sunnah dibandingkan sholat dekat rumah, masjid dekat rumah? Jawabannya, saya belum dapat dalil. Saya tidak tahu, kalau seandainya ada di antara kita yang mengetahui, mohon diinformasikan. Perintah untuk sholat di masjid dekat rumah. Tidak boleh ke masjid yang jauh kalau seandainya ada masjid di samping rumah kita. Ya, enggak ada dalil untuk melarangnya atau memerintahkan untuk sholat di situ. Yang ada dalilnya sebagaimana dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan oleh Imam Nawawi adalah kalau pertama keutamaan sholat. Sholat di masjid yang paling tua, yang paling banyak makmumnya dan paling jauh. Kenapa? Semakin, tapi berangkatnya dengan jalan kaki. Ya, semakin banyak, semakin jauh, semakin banyak langkah. Baik. Tentu yang lain lagi ada. Iyo jauh di kajian tapi datang sinan dapat 2 rakaat leh. Ya, tidak. Sholatnya yang lebih afdol, nentu utama adalah takbiratul ihram bersama imam. Ya, kalau seandainya kita mengejar di sana menyebabkan kita terlambat, maka lebih baik kita sholat di samping rumah yang kita mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Wallahu a'lam. Apakah tolak ukur seorang ahli ilmu itu bisa dikatakan sebagai ulama? Karena terkadang masyarakat terlalu mudah menyematkan kata ulama ketika melihat seorang ya, yang dipanggil kiai atau ustaz atau siapa sebenarnya yang berhak memberi gelar ulama kepada seorang ahli ilmu tersebut. Wallahu alam, siapa yang berhak untuk memberikan, ya, dan tidak juga dia sendiri memberikan nama atau gelar kepada dirinya. Sebab ulama itu, kalau dalam bahasa Arabnya enggak ada ulama. Ulama itu jamak dari alim. Beberapa orang yang alim maka jadinya ulama. Tapi dalam bahasa Arab ada alim wal allamah. Allamah itu adalah orang yang sifat mubalaghah fil ilm. Bentuk yang luar biasa di dalam pengetahuan. Jadi pakar gitu ya. Maka dikatakan dengan allamah kurang lebih. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Hatta yakuna al-witra, supaya jadi tiga dia. Pertanyaan dari Ridwan Bukit Tinggi, masjid di daerah saya setiap sholat subuh hari Jumat selalu merutinkan membaca surat As-Sajadah disertai dengan sujud tilawah. Apakah termasuk bid'ah dalam agama? Tidak. Malahan sunnahnya pada sholat subuh di subuh Jumat itu adalah membaca dua surat. Rakaat pertama Alif Lam Mim Sajadah. Rakaat kedua Hal Ata'alal Insan. Itu sunnahnya. Ya, bukan tujuannya untuk sujud tilawah. Ya, bukan tujuannya sujud tilawah, tetapi tujuannya adalah membaca dua surat ini. Sujud tilawah itu hanya ngikut. Sujud tilawah hukumnya sunat. Jika imamnya sujud tilawah, makmum mengikuti sujud tilawah. Tapi kalau imamnya tidak sujud tilawah, tidak perlu sujud sahwi setelah itu. Ya, karena statusnya adalah sunat. Baik. Kenapa dua surat ini dianjurkan pada pagi Jumat? Ibnu Qayyim dia menjelaskan bahwa ini seakan-akan Nabi mengingatkan apa yang telah terjadi pada hari Jumat dan apa yang akan terjadi pada hari Jumat. Karena dalam hadis yang kuatkan Muslim, Nabi SAW mengatakan sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itu diciptakan Adam, pada hari itu Adam dimasukkan dalam surga, pada hari itu Adam dikeluarkan dari surga, pada hari itu, yakni hari Jumat, Adam diwafatkan. Dan tidaklah terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Kalau kita lihat dan perhatikan kandungan dua surat ini, itu tentang penciptaan manusia, proses kehidupan manusia, kemudian proses perjalanan di akhirat. Kedua-duanya. Maka seakan-akan Nabi mengingatkan kepada jamaah dengan membaca dua surat ini, apa yang telah terjadi, penciptaan Adam dan seterusnya, dan apa yang akan terjadi, yaitu hari kiamat. Ya, jadi sunnahnya itu. Tapi kalau seandainya ada imam baca sampai sujud tilawah, kemudian dia baca dua ayat setelah itu, kemudian dia takbir untuk ruku dan seterusnya, kemudian rakaat kedua dia tambah sisa dari surat tersebut, berarti imamnya belum berilmu. Kenapa dia baca? Ya, ada sebagian orang memahami bahwa yang sunat itu adalah sujud tilawahnya. Lalu apa yang terjadi? Karena Alif Lam Mim Sajadah terlalu panjang, dicarilah surat yang lebih pendek. Maka dia baca surat Al-Insyiqaq. Kan ada juga sujud tilawahnya. Ya, itu adalah keliru. Ya, sekali lagi imamnya tidak berilmu. Maka oleh karena itu perlu juga ilmu ya. Seorang imam, kenapa dia membaca itu? Kemudian imam dia harus berilmu juga dengan sujud tilawah, sujud sahwi. Kapan dia sujud sahwi, apa penyebabnya, dia harus berilmu dalam hal itu. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf pertanyaan yang masih banyak belum terjawab. Mudah-mudahan pada waktu yang lain bisa kita menjawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.